الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada hari ini kita akan menyelesaikan kajian kitab Ba'du Fawaid min Surat Al-Fatihah, beberapa pelajaran penting dari Surat Al-Fatihah, karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujaddidul Mujahid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masih ada beberapa pelajaran yang tersisa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fiha min al-fawaid, pelajaran penting yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah, At-tabarru' min al-hawli wal-quwwah, berlepas dari segala kemampuan dan kekuatan. Li'annahu mun'amun 'alaih, karena manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang memberikan nikmat, tetapi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah, bahwasannya segala kemampuan dan segala kekuatan yang ada dalam diri seorang hamba untuk bisa beramal saleh dan bisa meraih ilmu yang bermanfaat, itu semuanya tidak sedikit pun berasal dari dirinya, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu jalannya para nabi dan rasul, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat, bukan yang memberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, siapa yang berjalan di atas siratul mustaqim, itu adalah nikmat yang asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan sedikit pun dari manusia. Demikian pula dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sebab dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya, manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kepada siapa kita minta agar ditunjukkan jalan yang lurus? Kepada Allah. Karena kita tidak akan bisa tahu dengan sendirinya mana jalan yang lurus. Kalaupun sudah kita ketahui ini jalan yang lurus dan yang itu jalan yang bengkok, kita tidak akan bisa melalui jalan yang lurus kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwasannya tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk meraih suatu kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fiha ma'rifatullah 'ala tamam. Demikian pula di dalam surat ini terdapat ma'rifatullah 'ala tamam, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Seluruh surat ini seluruh ayat di dalam surat ini mengandung pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, mencakup rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat, wa nafyun naqais, dan menafikan adanya kekurangan-kekurangan dari diri Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nafsah, dan pengenalan manusia, wa nafyun naqais anhu tabaraka wa taala, dan menafikan adanya kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh isi surat ini mengabarkan kepada kita tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan adanya kekurangan dalam diri Allah Subhanahu wa taala, baik dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, maupun dalam perbuatannya. Ini dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, adalah wasful mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'ziman. Alhamdu itu adalah pensifatan kepada Allah dengan sifat kesempurnaan disertai dengan cinta dan pengaguman. Alif lam di dalam kata alhamdu adalah al-istighrafiyah yastagriku jami'al mahamid, adalah alif lam yang mencakup, maka maknanya adalah mencakup seluruh bentuk pujian. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung kekurangan, tidak mengandung aib atau celah sedikit pun. Mau dilihat dari sisi manapun, Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Tidak ada sedikit pun mengandung celah, baik pada zatnya, demikian pula pada sifat-sifatnya, demikian pula pada perbuatan-perbuatannya. Dan perbuatan Allah, yakni perbuatan Allah mentakdirkan kepada manusia, itu mencakup takdir Allah Subhanahu wa taala kauni, dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala syar'i. Ini juga merupakan kesempurnaan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara kauni berupa penciptaan alam ini, demikian pula ketetapan-ketetapan atas manusia berupa kesehatan dan penyakit, atau kenikmatan dan kesengsaraan, kelapangan dan kesusahan, kehidupan dan kematian, semuanya sempurna. Semuanya sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketetapan Allah yang sifatnya syar'i, yang ada di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya sempurna. Ya, sebagaimana yang Allah tegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian. Islam adalah agama yang sempurna, sebab dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang juga sempurna, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Maka siapa yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak sempurna, tidak ada gunanya dia setiap hari mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang mengatakan Islam hanya cocok untuk bangsa Arab, tidak ada gunanya setiap hari dia ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tidak pahami maknanya. Demikian pula orang-orang yang mengatakan Islam itu hanya mengatur urusan ibadah, tidak urusan negara, tidak urusan dunia, dia juga tidak mengerti dengan ucapan yang dia ucapkan setiap hari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian pula orang yang berpendapat Islam itu hanya cocok bagi bangsa Arab, atau hanya cocok di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seluruh ulama sepakat, siapa yang mengatakan demikian dia kafir. siapa yang berpendapat atau berkeyakinan atau mengatakan Islam itu hanya bagi bangsa Arab atau hanya cukup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Sebab itu mengingkari Al-Qur'an dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Sehingga orang yang mengatakan Islam hanya untuk bangsa Arab atau hanya untuk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengingkari ayat Al-Qur'anul Karim dan mengingkari kesempurnaan Islam. Kalau mengingkari kesempurnaan Islam, itu sama dengan mengingkari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini atau surat Al-Fatihah secara keseluruhan mengingatkan kita tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan bersih dari aib, bersih dari kekurangan dan celah. Tidak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala mengandung celah, mau dilihat dari sisi manapun. Baik. Wa fiha ma'rifatul insani rabbah. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat pelajaran pengenalan manusia kepada Rabb-nya. Wa ma'rifatu nafsah, sekaligus pengenalan terhadap dirinya sendiri. Jadi surat Al-Fatihah mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang selalu memberikan kenikmatan kepadanya. Dia pengasih dan penyayang. Demikian pula kepadanya dimintai pertolongan. Dia penguasa pada hari kiamat. Kepadanya dimintai hidayah dan pertolongan. Maka ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah memberitahukan kepada manusia siapa Rabb-nya. Rabb-nya adalah Rabb yang harus dicintai, diharapkan dan ditakuti. Sekaligus surat Al-Fatihah memberitahukan siapa dirinya. Siapa sebenarnya manusia? Adalah manusia yang lemah, tidak sedikit pun memiliki karakter rububiyah, tidak bisa sedikit pun memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, dan tidak bisa meraih suatu kemanfaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mulai merinci, fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbubin. Karena sesungguhnya apabila adanya Rabb, maka mesti adanya marbub. Adanya pencipta, pemberi rezeki, adanya yang mengatur alam ini dan menguasai, mesti ada yang diatur, mesti ada yang dikuasai, mesti ada yang diciptakan. Maka dengan surat Al-Fatihah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan kita tahu manusia sebagai marbub. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhum. Kemudian apabila di sini ada penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang disayang, yaitu makhluk. Ini dari Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang penyayang, berarti ada yang disayang. Allah memiliki sifat rahmah, dan rahmah itu dicurahkan kepada manusia. Maka dengan ayat ini kita mengenal Allah dan sekaligus mengenal manusia, mengenal diri kita sendiri sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk, bukan sebagai Al-Khaliq, karena tidak bisa memberikan rahmat sebagaimana rahmat sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna malikun fala budda min mamluk. Dan apabila di sini ada malik, dari Malik Yaumiddin, maka mesti adanya mamluk yang dikuasai. Malik, penguasa pada hari kiamat. Sedangkan mamluk yang dikuasai. Kalau ada malik, mesti ada mamluk. Siapa malik? Allah subhanahu wa ta'ala, dan mamluk yang dikuasai adalah makhluk. Maka ayat ini kita mengenal Allah dan mengenal diri kita sekaligus. Kita manusia adalah mamluk yang dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepatutnya kita menyombongkan diri sementara kita masih berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana huna 'abdun fala budda min ma'budin. Dan apabila di sini terdapat 'abdun, hamba, yakni yang beribadah kepada Allah, dari firman Allah iyyaka na'bud, hanya kepada-Mu kami beribadah. Kalau begitu ada yang namanya ma'bud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah al-ma'budul haq, ma'bud yang benar, sesembahan yang benar. Adapun selainnya adalah sesembahan yang salah. Wa idza kana huna hadin fala budda min mahdiyin. Demikian pula apabila di sini ada hadin yang memberikan hidayah, maka mesti ada mahdi yang diberikan hidayah, yaitu dari firman Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siapa yang memberikan hidayah? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diberikan hidayah? Makhluk. Maka dalam ayat ini terdapat pengenalan kepada Allah dan pengenalan kepada makhluk sekaligus. Allah yang memberikan hidayah dan yang diberikan hidayah adalah makhluk. Maka makhluk selalu membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan dia hidayah. Wa idza kana huna mun'im fala budda min mun'amin 'alaih. Dan apabila di sini ada yang memberikan nikmat, maka mesti ada yang diberikan kenikmatan. Yakni dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Maka kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kenikmatan. Kalau adanya yang memberikan nikmat, maka mesti ada yang diberikan kenikmatan. Kalau begitu kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal diri kita sekaligus. Allah yang memberikan kenikmatan dan diri kita yang diberikan kenikmatan. Maka mestinya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Wa idza kana huna maghdubun 'alaihi fala budda min ghadibin. Dan apabila di sini ada yang dimurkai, maka mesti ada yang murka. Siapa yang dimurkai? Yaitu Yahudi. Siapa yang murka kepada mereka? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengenal di antara manusia ada yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa mereka dimurkai? Ini sudah kita jelaskan pada ayat yang sebelumnya, pada pelajaran yang sebelumnya. Cuma di sini hanya mau mengingatkan bahwasanya kalau ada yang dimurkai dan apa sebab kemurkaan mereka, maka kalau begitu ada yang murka kepada mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak suka dengan perbuatan mereka sehingga mereka mendapatkan kemurkaannya. Maka hendaklah kita menjauhi golongan atau sifat-sifat golongan orang-orang yang dimurkai ini, sebab akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan sifat ghadab adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Marah adalah sifat Allah sebagaimana cinta. Iya. Namun sifat ghadab ini adalah sifat yang tidak dimutlakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab Allah tidak marah kepada setiap orang. Tetapi hanya Allah hanya marah kepada orang yang berhak mendapatkan kemarahannya. Oleh karenanya sifat ini bukan sifat yang mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tetapi harus kita imani Allah memiliki sifat al-ghadab, marah, yaitu marah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan tidak boleh kita samakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Walaupun makhluk juga memiliki sifat ghadab, sifat marah, tetapi tentunya berbeda antara sifat ghadabnya Allah dan sifat ghadabnya makhluk. Iya. Sebagaimana Allah tegaskan, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Baik. Wa idza kana huna dalun fala budda min mudil. Dan apabila di sini dikabarkan ada yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, maka mesti ada yang menyesatkan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memberikan hidayah kepada jalan yang lurus dan menyesatkan manusia adalah kehendak dan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selalu membutuhkan Allah, kita selalu meminta pertolongan Allah agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan agar tidak tersesat dari jalan yang lurus tersebut. Dan siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan dia. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikannya hidayah. Tidak ada satupun yang bisa memberikannya petunjuk. Maka, dari ayat ini kita mengenal, di antara makhluk ada yang sesat. Siapa yang menyesatkan mereka, kita juga mengenal Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mampu menyesatkan manusia. Dan itu akibat dari pilihan manusia sendiri. Ya. Orang Yahudi dimurkai karena pilihan mereka sendiri, yaitu mereka beramal atau berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka, tahu kebenaran tapi mereka menentang kebenaran tersebut. Dan orang-orang Nasrani tersesat karena beramal tanpa didasari oleh ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka. Kalau begitu, hendaklah kita selalu meminta hidayah dan mohon agar jangan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi surah, maka surat ini pada manatil uluhiyah war rububiyah wa nafiyan naqais anillahi azza wa jalla. Mencakup uluhiyah, rububiyah, dan menafikan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan. Ini kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada di dalam surat ini. Surat ini mencakup tiga hal yang paling terpenting. Yang pertama uluhiyah, penetapan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Dalam ayat, dalam seluruh ayat, namun yang paling tegas dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini mencakup uluhiyah dan mencakup keyakinan dan amalan. Artinya tidak sekedar seorang muslim itu di dalam amalannya beribadah kepada Allah, demikian pula dalam keyakinannya. Ini yang paling penting. Walaupun seorang muslim beribadah hanya kepada Allah di dalam amalannya, tetapi dalam hatinya masih ada tersimpan keyakinan, boleh. Tidak apa-apa. Andaikan manusia mau beribadah kepada selain Allah, maka belumlah dia menetapkan tauhidul uluhiyah. Dia belum muslim. Ya. Belum dikatakan orang yang beriman, masih kafir. Kalau dia meyakini ada selain Allah yang boleh untuk disembah. Iya. Maka ayat ini penetapan terhadap tauhidul uluhiyah dan bantahan kepada kaum musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penetapan tauhidur rububiyah, yakni mengimani Allah sebagai Rabb. Rabb yang menciptakan, yang menguasai alam ini dan mengaturnya. Demikian pula Rabb yang dimintai pertolongan dan mampu, hanya Dia yang mampu menolong manusia, memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan kenikmatan agar digolongkan kepada golongan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan sebelumnya, yaitu para nabi dan rasul, as-siddiqin wa syuhada wa salihin. Baik. Demikian pula yang ketiga, ayat ini mencakup penafikan terhadap seluruh kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh ayatnya menafikan adanya kekurangan. Ya. Ini adalah penetapan tauhidul asma' was sifat. Seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan, tidak mengandung celah sedikit pun. Ini yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, yakni yang mencapai puncak keindahan, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. maka berdoalah kalian dengan nama-namanya. Walillahi al-mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang paling tertinggi, sifat-sifat yang paling mulia, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Ya. Jadi ayat ini menetapkan tiga macam tauhid sekaligus. Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Kemudian yang terakhir, wa tadammanat ma'rifatul ibadah wa arkaniha. Demikian pula ayat ini mencakup pengenalan terhadap ibadah dan rukun-rukunnya. Iya. Pengenalan terhadap ibadah yaitu bentuk penghambaan kepada Allah dan melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Penghambaan kepada Allah, tidak kepada selain Allah, dan beribadah sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan dengan petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan kita beribadah sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya ibadah. Ya. Dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim mencakup makna ibadah secara keseluruhan, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya, dan beribadah sesuai dengan petunjuknya. Demikian pula Al-Fatihah menjelaskan kepada kita rukun-rukun ibadah, yaitu tiga rukun. Yang pertama, ibadah itu harus dibangun di atas cinta kepada Allah. Yang kedua, mengharap rahmatnya. Dan yang ketiga, takut dari azabnya. Inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang paling terakhir lagi, ulama menjelaskan disunahkan, sebagaimana yang sudah kita maklumi, untuk membaca amin setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini pendapat Al-Syafi'iyah. Seperti kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, qala ashabuna wa ghairuhum, berkata sahabat-sahabat kami dan selain mereka, yakni sahabat-sahabat kami adalah ulama Syafi'iyah, wa yustahabbu dhalika liman huwa kharij as-salah wa yata'akkadu fi haqqil musalli. Disunnahkan untuk mengucapkan amin bagi orang yang ada di luar salat, artinya tidak sedang melaksanakan salat. Dan lebih ditekankan, artinya sunnah muakkadah, bagi orang yang sedang salat. Ketika sampai pada ayat walad dholi, hendaklah dia mengucapkan amin. Karena ayat-ayat ini terkandung pujian kepada Allah dan terkandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengucapkan amin, yang artinya Allahumma stajib, ya Allah, kabulkanlah doaku, kabulkanlah doa kami. Ini artinya amin. Iya. Dan di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat adab di dalam berdoa, bahwasannya doa itu haruslah disertai dengan pujian-pujian kepada Allah, lalu kemudian seorang meminta apa yang dia inginkan. Ya, sebagaimana dalam ayat ini tercakup doaul ibadah dan doaul mas'alah. Ya. Doaul ibadah berupa pujian-pujian kepada Allah, dan doaul mas'alah berupa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengakhiri kitabnya dengan ucapan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang kebenaran. Ya. Ini penyandaran ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya seorang itu tidak boleh menyombongkan diri dengan ilmu yang dia miliki. Hendaklah dia selalu menyandarkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mengerti hakikat dan kandungan surat Al-Fatihah, tetapi hakikatnya ilmu itu milik Allah dan hanya bisa diraih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan ini selesai sudah pembahasan kitab Ba'du Fawaid min Surat Al-Fatihah. Ya. Namun perlu kita ingatkan bahwa pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari Surat Al-Fatihah ini insyaallah taala sudah mencakup pelajaran yang paling terpenting di dalamnya. Tetapi Surat Al-Fatihah bagaikan samudra yang tidak ada tepinya. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya, yang tentunya tidak bisa kita sebutkan seluruhnya satu persatu, ya, karena keterbatasan ilmu dan kemampuan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berusaha mempelajari apa makna dan kandungan yang ada di dalam Surat Al-Fatihah dari kitab-kitab para ulama, dari penjelasan para ulama, sehingga kita lebih bisa merenungi dan meresapi makna dan kandungan Surat Al-Fatihah setiap kali kita membacanya. Semoga dengan ini semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab Surat Al-Fatihah selalu kita ulang-ulang. Sangat rugi kita selalu membaca Surat Al-Fatihah tapi tidak bisa memahami maknanya, tapi tidak bisa meresapi maknanya, tidak bisa menguatkan keimanan kita. Maka hendaklah kita selalu mengingat makna dan kandungan di dalam Surat Al-Fatihah setiap kali kita baca, terutama di dalam sholat kita. Dengan begitu akan membantu kita bisa khusyuk di dalam sholat. Iya. Dan ini merupakan bagian yang paling terpenting dalam sholat. Sehingga kalau kita tidak bisa khusyuk, minimal Surat Al-Fatihah sudah paling minimal ini. Kalau dalam sholat itu kita tidak bisa khusyuk, paling minimal Surat Al-Fatihah. Kita berusaha untuk khusyuk. Namun tentunya kita berusaha untuk khusyuk di dalam sholat dari awal sampai akhir. Dan yang bagian yang paling terpenting yang kita harus khusyuk di dalam sholat adalah ketika membaca Surat Al-Fatihah. Sebab Surat Al-Fatihah adalah rukun yang paling terpenting di dalam sholat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Surat Al-Fatihah. Berkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Yusufian. Dan insyaallah kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah. Yang mau bertanya silakan saja kirimkan pertanyaannya sebagaimana biasa ke nomor 08 5353 02 03 04. Dan ini terus terang saja sudah banyak pertanyaan yang masuk, dan ini kemungkinan besar ada pertanyaan yang nantinya tidak akan terjawab. Nanti mudah-mudahan besok insyaallah kita berjumpa lagi, dan mudah-mudahan Al-Ustaz diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjelaskan kembali pertanyaan, menjelaskan lagi pertanyaan yang belum terjawab. Kalaupun ingin segera dijawab, silakan saja datang ke Ma'had Anur Al-Asari, dan alhamdulillah di sini juga ada Al-Ustaz Khatib, Al-Ustaz Fauzan, ada Al-Ustaz Rasina. Insyaallah tinggal datang saja ke Ma'had Anur Al-Asari. Dan ini sebelum dijawab ada pertanyaan baru berkaitan dengan taklim hari ini yang di Masjid Cireong katanya. Ada yang tanya bab apa, kitab apa katanya. Nah, ini mungkin saya memberitahukan. Oh ya, akan dibahas masalah akidah dan fikih. Demikian mungkin ya. Mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana adab yang baik kepada orang tua yang berbuat bid'ah, dan orang tua anak juga melarang anak untuk memegang manhaj ahlus sunnah? Apakah boleh anak pergi ke pondok tanpa izin, dikarenakan orang tua anak tidak akan pernah mengizinkan anak untuk mondok? Baik, bagaimana sikap yang baik kepada orang tua? Ya, tetap bersikap sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Tidak boleh mencerca mereka, tidak boleh berkata dengan kata yang kasar. Walaupun mereka melakukan berbagai macam kemungkaran, ya, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai seorang anak tetap harus bersikap baik kepada orang tuanya. Ya, seperti firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Perhatikan firman Allah, jangan kamu taati keduanya. Apabila mereka memaksa untuk menyekutukan Allah atau memaksa untuk menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya menyelisihi kewajiban. Ya, bukan yang hukumnya sunnah maksudnya, tetapi menyelisihi kewajiban. Maka tidak boleh mentaati keduanya, tetapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi seorang anak itu, betapapun orang tuanya berbuat dosa, dia tidak boleh berlaku buruk kepada orang tuanya. Bahkan hendaklah dia menjadi sebab hidayah kepada orang tuanya dengan berakhlak yang baik dan selalu mengajak kepada kebaikan. Apakah boleh anak pergi mondok tanpa izin? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dan beliau mengatakan, kalau orang tuanya melarang dia karena membutuhkannya, yakni tidak ada anak yang lain yang bisa menafkahi orang tuanya, yang bisa menjaga mereka, maka dia dahulukan taat kepada orang tua, namun tetap menuntut ilmu. Tetap menuntut ilmu. Baik. Tetapi kalau tidak ada alasan yang lain selain hanya karena benci kepada ilmu syar'i atau kepada ahlus sunnah, maka yang seperti ini tidak bisa ditaati. Ya. Boleh baginya untuk pergi mondok, ya. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Tidak boleh seorang dihalangi oleh orang yang lain, ya, siapapun dia, di dalam melaksanakan suatu kewajiban. Baik, wallahu alam. Apa hukumnya suami istri baru menikah terus berkeliling ke tempat paman-paman, saudara-saudara untuk memperkenalkan suaminya atau istrinya kepada paman-paman atau saudara-saudara tersebut? Ya sudah dimaklumi bahwasanya tidak boleh berikhtilaf antara laki-laki dan wanita. Demikian pula sebagian ulama berpendapat wajibnya wanita itu menutup wajahnya, termasuk auratnya. Iya. Maka hal ini tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Kalau ketemu bibi, artinya perempuan, untuk memperkenalkan istrinya tidak ada masalah. Tapi kalau diperkenalkan atau dipertemukan dengan orang-orang yang bukan mahramnya dari kalangan kerabat-kerabat suaminya, maka ini tidak benar, ini tidak boleh. Cukup bagi istri-istri paman tersebut, yakni bibinya, iya, atau istri-istri saudaranya. Baik. Saya mau tanya, kalau air laut bisa mensucikan atau tidak? Air laut kan asin ya Ustaz. Iya. Walaupun air laut asin, tetapi dia suci dan mensucikan. Sebab itu adalah air mutlak, air yang asli. Iya. Bukan, perubahannya bukan karena najis. Perubahannya bukan karena najis. Iya. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang air laut, maka beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan bangkainya halal. Bangkainya halal walaupun tanpa disembelih. Air laut suci lagi mensucikan. Baik. Itu tidak ada masalah walaupun dia asin, air laut bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi janabah. Ustaz mau tanya, gimana doa sholat fardu yang enggak pakai usolli dari Asrari di Sudagaran? Ada pertanyaan yang serupa. Ustaz, gimana membaca sholat fardu maupun sunnah tidak pakai usolli? Mohon dibacakan niatnya Ustaz. Tidak ada sedikit pun bacaan niat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik dibaca di dalam hati maupun dibaca dengan lisan. Tidak ada sedikit pun, tidak ada. Cukup niat. Niat itu apa sebenarnya sih? Niat itu amalan hati. Niat itu artinya al-qasdu, bermaksud. untuk melakukan suatu ibadah taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu artinya niat. Artinya seorang sudah memiliki niat mau sholat zuhur. Kenapa dia sholat zuhur? Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah niat namanya. Tidak harus dengan melepaskan dalam hati usalli fardhu zuhri irhamukallah arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Tidak harus. Ini bid'ah. Ini bid'ah yang diada-adakan. Tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, jamaah membaca surat Yasin kok kayak seluruh di mana-mana ada. Jika itu bid'ah, bagaimana menyikapinya dan menghindarinya? Ini termasuk kebid'ahan. Walaupun dilakukan oleh banyak orang di mana-mana ada, hatta walaupun dilakukan oleh para tokoh agama, para kiai dan siapapun, ya, para ulama sekalipun, kalau memang salah kita katakan salah, sebab yang namanya manusia, walaupun tinggi ilmunya, mesti dia terjatuh di dalam kesalahan. Ini manusia, ya. Kadang dia benar dan kadang dia salah. Yang tidak pernah salah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka salah, tidak kita ikuti. Dan Allah telah memperingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi di sini Allah katakan kebanyakan orang itu sesat. Kalau kamu ikuti mereka, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara menyikapinya? Ya dengan tidak menghadirinya dan menasihatkan orang-orang yang menghadiri kebid'ahan tersebut agar meninggalkan kebid'ahan itu. Iya. Cara menghindarinya adalah dengan berdakwah kepada mereka dan tidak menghadiri majelis-majelis bid'ah tersebut. Baik. Ustaz, saya bilang sama teman setelah selesai Jumatan di jalanan bahwa menjadi pendengar radio dakwah Salafiyah, baru saja bilang. Sekian teman sudah menjawab, ah kamu jangan suka percaya dari omongan radio dan televisi, takut salah. Katanya, padahal saya sudah mantap mendengarkannya Ustaz, mohon dijawab. Apa yang dikatakan teman kita ini, jangan mudah percaya dari omongan radio atau televisi. Ini bisa benar dan bisa salah. Ada benarnya, kalau yang dia maksudkan sekadar ucapan tanpa didasari oleh dalil. Tetapi kalau sudah jelas, dari manapun datangnya, mau dari radio, mau dari televisi, dari suatu kitab, atau dari suatu majelis ilmu, kalau itu benar-benar berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dan dipahami sesuai pemahaman salaf, maka harus kita terima, harus kita yakini itu sebagai kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Al-haqqu min Rabbi, kebenaran itu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Sekarang nilai sendiri apa yang kita ucapkan ini, apakah benar-benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau cuma kata si fulan dan fulan. Kalau benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita meragukan itu sebagai suatu kebenaran. Bagaimana hukumnya apabila seseorang melakukan kebaikan namun kebaikan tersebut tidak diterima oleh orang yang diberi kebaikan tersebut, dan orang tersebut mengingkari apa yang anda nasihatkan, dan orang itu malah membangkang, tidak menerima nasihat dari apa yang anda sampaikan, apakah orang tersebut berdosa? Sedangkan anda sendiri adalah seorang anak di bawah umur orang yang anda nasihatkan tersebut. Mohon penjelasannya. Sudah jelas, menolak kebenaran adalah sifat orang-orang Yahudi. Ini termasuk dosa. Dan bagaimana sikap orang yang yang menjelaskan kebenaran tersebut? Maka hendaklah dia bersabar dan mendoakan. Mudah-mudahan dia bisa menerima hidayah itu suatu hari. Pak Ustaz, kalau bangun dari rukuk tangannya gimana? Tidak ada dalil yang sahih kemana tangan itu dikembalikan. Apakah kembalikan bersedekap kembali atau dikembalikan turun ya, seperti biasa ya. Yang rajih dalam masalah ini insyaallah ta'ala sebagaimana pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, maka di dalamnya ada keluasan. Di dalamnya ada keluasan. Siapa yang mau kembalikan bersedekap kembali tidak ada masalah. Siapa yang mau kembalikan turun ya, seperti biasa, seperti sebelum sholat, juga tidak ada masalah. Sebab tidak ada dalil, tidak adanya dalil yang sharih di dalam masalah ini. Dan tidak boleh saling membid'ahkan di dalam masalah ini. Baik. Ustaz, saya seorang pendengar radio Salafi di Margasari Sidareja, sedang punya keluhan saraf urat leher seperti membenjol. Mohon doanya Ustaz agar diberi lekas sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit yang diderita saudara kita, dan hendaklah kita mendoakan saudara kita ini. Baik. Ustaz, masalah patung di etalase pakaian muslim, apakah termasuk musyrik? Kalau dia menyembah patung tersebut, maka itu kemusyrikan. Kalau dia tidak menyembahnya, maka minimalnya dia adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada kemusyrikan dan menyelisihi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana sudah kita bahas, sejumlah dalil larangan membuat gambar-gambar bernyawa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras, "Inna ashhab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya para tukang-tukang gambar, baik itu gambar dibuat dengan pena, dengan lukisan, atau dipahat seperti patung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Mereka dipaksa untuk menghidupkan apa yang telah mereka buat ketika di dunia, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Ini sebagai bentuk azab kepada mereka. Baik. Ya. Ustaz, imam di masjid yang biasa saya berjamaah, imamnya suka menjual jimat, atau bisa disebut orang pintar atau dukun. Bagaimana dengan sholat saya? Tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak boleh sholat di belakang orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Kalau dia tidak sampai kesyirikan, itu masih bisa kita sholat di belakangnya. Tapi kalau sudah seperti ini, dia dukun, ya, menjual jimat atau menggunakan jimat, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak boleh sholat di belakang pelaku kesyirikan dan kekafiran. Iya. Sholat sunnah taubat yang betul suratnya apa saja yang dibaca Ustaz? Apa saja, tidak ada masalah. Membaca surat apa tidak apa-apa. Yang penting dari Al-Quran. Ustaz mau nanya, apakah benar surat As-Saff ayat 4 dalil untuk supaya berorganisasi atau berormas? Ada Ustaz persis yang berkata seperti itu. Mohon penjelasannya. Yani firman Allah, "Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffan, ya, dengan satu saf. Mereka itu bagaikan bangunan yang kokoh, bangunan yang tersusun kokoh. Baik. Lalu katanya diartikan ini sebagai dalil berorganisasi atau berormas. Iya. Ya, kita cuma mau mengatakan, dari mana mereka dapatkan pendalilan seperti ini? Ulama siapa yang mengatakan demikian? Ya. Ini cuma sebagai penjelasan bahwa inilah manhaj. Ya. Manhaj mereka dalam memahami Al-Quran wa Sunnah. Dikembalikan kepada akal mereka, bukan kepada penjelasan para ulama. Baik ulama sahabat, tabi'in, maupun ulama mufassirin sampai hari ini yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Ya. Katakan dari tafsir mana ini? Apakah dari Ibnu Katsir, dari At-Tabari, atau dari tafsir As-Sa'di dan yang lainnya? Ataukah cuma pemahaman mereka sendiri? Ya. Dan ini bahaya. Ini yang paling berbahaya di sini. Bukan penafsirannya itu sendiri, tapi manhaj di dalam menafsirkan. Ya. Metode dalam menafsirkan, metode di dalam memahami suatu ayat. Inilah bedanya ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Ahlu sunnah itu memahami ayat sesuai dengan pemahaman salaf. Bagaimana petunjuk salaf dalam memahami ayat tersebut? Iya. Ya, silakan baca tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya yang mu'tabar. Apakah ada penafsiran seperti ini? Iya. Sehingga kita kemudian semuanya wajib berorganisasi atau berormas? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memiliki ormas atau para ulama setelahnya berorganisasi dan berormas? Iya. Ini dikembalikan kepada mereka. Pertanyaannya dikembalikan kepada mereka. Dari mana pendalilan seperti ini? Apakah dari akal-akalan semata atau dari petunjuk dan cara menafsirkan yang dikenal oleh para ulama mufassirin? Ini yang paling terpenting. Manhaj memahami Al-Quran dan Sunnah yang rusak. Baik. Ustaz, bagaimana cara umat Islam berpacaran yang benar? Bukankah pacaran itu saling mengenal dari asrari di gendiwung? Baik. Tidak ada pacaran yang benar kecuali setelah menikah. Jadi kalau ditanya pacaran yang benar bagaimana, caranya menikah dulu. Cara berpacaran yang benar harus menikah dulu. Adapun hubungan-hubungan antara laki-laki dan wanita sebelum pernikahan itu adalah permainan syaitan dan jalan-jalan syaitan untuk menjerumuskan anak Adam kepada perzinahan. Ini tidak benar. Tidak ada yang namanya pacaran di dalam Islam. Yang ada melamar kemudian menikah selesai. Kalau mau mengenalnya, datang kepada orang tuanya atau saudaranya atau utus seorang wanita dari kerabat kita untuk mengenalnya. Iya. Nah, ini juga serupa dengan pertanyaan Ustaz, gimana hukumnya berbicara dengan yang bukan mahramnya melewati handphone dengan alasan ingin kenalan? Ini termasuk pintu-pintu syaitan. Termasuk pintu-pintu syaitan. Yang namanya pacaran ini termasuk pintu-pintu syaitan untuk mengantarkan kepada perzinahan. Untuk mengenal seseorang tidak harus dengan bertemu dia secara langsung. Walaupun tidak mengapa, kalau mau bertemu secara langsung dengan syarat dia ditemani mahramnya. Wanita itu ditemani mahramnya. Dan pacaran itu seluruh perbuatannya mengantarkan kepada perzinahan. Mulai dari memandang, berjabat tangan, bahkan sampai berdua-duaan. Ini semua jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Artinya seluruh perbuatan yang bisa mendekatkan kepada zina itu dilarang. Dan semua yang dilakukan orang berpacaran itu adalah hal-hal yang bisa mendekatkan kepada perzinahan. Ini hukumnya haram. Ya. Kalau mau pacaran, menikah dulu. Ustaz, saya seorang perempuan ikut sholat berjamaah di masjid atau di musholla, tapi tidak rutin waktunya. Karena ada saja alasannya. Apa tidak hanya membuat dosa diri kita sendiri? Ustaz, mohon dijawab. Terima kasih. Yang paling afdal, perempuan itu sholat di rumah. Ini yang paling afdal. Tapi kalau dia mau ke masjid sekali-kali, tidak mengapa insyaAllah ta'ala, dan tidak ada dosa sedikit pun. Ustaz, selesai membaca Al-Quran ditutup dengan bacaan apa selain Sadaqallahul Azim? Ditunggu jawabannya. Matur nuwun. Tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus untuk menutup bacaan Al-Quranul Karim. Mengkhususkan bacaan Sadaqallahul Azim adalah termasuk bid'ah. Adalah termasuk bid'ah. Mengkhususkan bacaan Sadaqallahul Azim adalah termasuk bid'ah. Iya. Ustaz, katanya ziarah wali songo berdoa untuk beliau, bukan untuk kita sendiri. Apakah termasuk bid'ah juga, Ustaz? Ziarah wali songo berdoa untuk beliau. Beliau siapa maksudnya ini? Untuk wali songo ya. Ziarah wali songo untuk berdoa kepada wali songo. Yang pertama, untuk mendoakan wali songo tidak harus dengan mendatangi kuburannya. Yang kedua, tidak ada masalah berziarah ke kuburan wali songo, tetapi dengan syarat tidak boleh menempuh jarak safar. Tidak boleh menempuh jarak safar. Ya. Nah, misalkan kalau ada kuburan wali songo di kota kita, di dekat tempat tinggal kita, tidak apa-apa kita berziarah ke sana. Tapi kalau sudah sampai menempuh jarak safar, perjalanan yang jauh seperti kuburannya di Cirebon misalkan, ini sudah perjalanan safar jauh, ini tidak boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kalian melakukan safar, perjalanan jauh, kecuali ke tiga masjid. Ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka ini berlaku bagi semua bentuk perjalanan untuk melakukan ibadah tertentu, tidak boleh dengan harus melakukan safar. Sehingga kata para ulama, kalau kita mau haji atau umrah, lalu kita mau mengunjungi kota Madinah, kita niatkan untuk apa? Untuk berziarah ke Masjid Nabawi, untuk sholat di situ. Nanti sudah masuk kota Madinah, baru kita niatkan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dibenarkan kita dari kampung sudah niat ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ustaz kemarin penjelasan seorang ibu yang membersihkan kotoran kemudian memegang kemaluannya membatalkan wudu. Betul kah? Iya betul. Ya. Ini membatalkan wudu. Memegang kemaluan anak-anak juga membatalkan wudu, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Ini yang sahih dari pendapat para ulama. Iya. Paman saya seorang pemimpin HTI wilayah Bogor. HTI ini apa? Hakutan Tanaman Industri, bukan? Dia berkata, kamu kalau ngaji di Salafi bakal ngafir-ngafirkan orang. Benarkah demikian? Saya pernah mendengarkan kajian HT, isinya cuma masalah politik, garing banget. Saya. Ini yang pertama, kalau mereka tahu hakikat Salafi dengan sebenarnya, berarti mereka pendusta. Berarti mereka pendusta. Iya. Sebab Salafi adalah orang yang paling jauh dalam mengkafirkan orang atau mengkafirkan kaum muslimin. Adalah orang yang paling berhati-hati. Dan mereka paling tahu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka perkataan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya kalau benar ucapan tersebut, maka kembali kepada yang dituju. Tetapi kalau tidak benar, akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ini manhaj di dalam as-salafi, di dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka tahu ulama ahli sunnah adalah orang yang paling hati-hati di dalam masalah mengkafirkan kaum muslimin. Dan sudah kita, dan di dalam kajian-kajian kita sudah kita ingatkan berulang-ulang, sampai orang yang sudah jelas-jelas menghalalkan darah kaum muslimin, ya, seperti yang ditanyakan kemarin apa yang dilakukan oleh M. Syarif, kita tidak mengatakan dia kafir, sebab ada syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam pengkafiran, dan ada penghalang-penghalang yang harus terangkat. Sebagaimana hal itu juga bukan hak setiap orang. Jadi kita katakan, kalau dia mengerti benar Salafi itu bukan orang-orang yang mudah mengkafirkan, berarti dia pendusta. Tetapi kalau dia mengucapkan itu berdasarkan ketidaktahuan tentang manhaj salaf, tentang salafiyun, maka dia adalah orang yang berkata tanpa didasari oleh ilmu. Maka kita katakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian kalau kalian benar. Iya. Datangkan bukti kalian, sepotong kalimat saya, jangan satu kalimat, sepotong kalimat. Ada ulama salafi atau da'i salafi yang mengkafirkan kaum muslimin. Datangkan sepotong kalimat. Bukti dari sepotong kalimat, apakah dari kitab, dari ceramah, atau dari artikel-artikel bahwa manhaj salaf mengajarkan mengkafirkan kaum muslimin, ya, atau mengkafirkan, ya, sudah jelas-jelas mengkafirkan si fulan dan si fulan. Datangkan buktinya. Iya. Dan itu asalnya dari kebodohan mereka. karena kajiannya hanya isinya tentang politik. Ya. Itu pun bukan politik yang Islami, tapi politik yang menyimpang dari jalan Al-Quran wa Sunnah dan petunjuk As-Salafus Salih. Sehingga mereka tidak mengerti bagaimana kaidah-kaidah di dalam takfir, kaidah-kaidah dalam pengkafiran. Ya. Pengkafiran itu ada dua bentuk. Ada namanya takfir mutlak dan ada takfir muayyan. Takfir mutlak itu artinya mengkafirkan perbuatan atau mengkafirkan yang secara umum. Seperti kita mengatakan, siapa yang menggunakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah. Siapa yang berdoa kepada penghuni kubur, dia telah menyekutukan Allah. Ini berbeda dengan kalau saya mengatakan si fulan sudah kafir karena dia menggunakan jimat. Beda kan? Yang pertama menjelaskan tentang perbuatan, yang kedua menjelaskan pelaku. Nah, ini yang mereka tidak bisa membedakan. Ya, ini salah satu kesalahan banyak ya, kelompok-kelompok terhadap manhaj ahlu sunnah, terhadap manhaj salaf. Mereka tidak bisa membedakan yang mana takfir mutlak, yang mana takfir muayyan. Ya. Takfir mutlak itu tidak perlu dalil, tidak perlu syarat-syarat. Cukup adanya dalil yang mengatakan itu sebagai syirik. Maka kita katakan syirik. Ya. Orang yang datang di kuburan berdoa kepada penghuni kubur, ini tidak diragukan lagi. Ulama seluruhnya sepakat. Ini termasuk syirik. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu ibadah. Lalu kita mau katakan apa? Orang yang berdoa kepada selain Allah, selain kesyirikan. Dan ini berbeda. Kalau saya mengatakan, si fulan itu sudah syirik, sudah musyrik, sudah kafir dia, sebab dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda. Kita tidak mengatakan yang kedua. Yang kedua itu perlu syarat-syarat untuk memvonis pribadi tertentu, person tertentu, itu perlu syarat-syarat yang harus terpenuhi. Sebagaimana ya, sudah sering kita ingatkan, tidak otomatis setiap muslim yang melakukan kekafiran, kesyirikan, itu langsung bisa kita vonis sholat. Meninggalkan sholat, meninggalkan sholat adalah perbuatan kekafiran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajulu bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas yang memisahkan antara seorang muslim dengan kekafiran, kesyirikan adalah meninggalkan salat. Kita katakan dengan jelas, orang meninggalkan salat maka dia kafir. Itu bukan berarti kita menunjuk hidung, "Kamu kafir karena kamu meninggalkan salat." Kan beda. Kita katakan perbuatannya kafir, tapi kita tidak memvonis orang tertentu sebagai orang kafir atau musyrik karena dia meninggalkan sholat. Karena itu tadi, perlu adanya syarat-syarat dulu yang harus terpenuhi untuk mengatakan seorang itu kafir atau musyrik. Dan di antara syaratnya, hal itu dilakukan oleh mahkamah, oleh hakim atau ulama besar, seorang ulama yang mendalam ilmunya. Ini yang berhak, bukan setiap orang yang boleh memvonis kafir kepada yang lainnya. Jadi intinya ini adalah kedustaan atau ketidakpahaman terhadap manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari keburuhan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz dan juga kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah. Mudah-mudahan dengan tersebarnya ilmu ini menjadi wasilah untuk agar kita bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bekal kita untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan sebelum ditutup, saya ingin menghimbau kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah agar agar semangat pula deh untuk mengajak berdakwah, untuk berdakwah kepada Allah dengan ilmu yang telah kita ketahui, dan juga untuk sambil mensosialisasikan Radio Dakwah Salafiyah yang insya Allah akan menyiarkan kajian-kajian ilmiah dakwah sirah murattal Al-Qur'an insyaallah. Dan juga kami istilahnya membuka bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin mendapatkan bimbingan pengajaran dakwah di daerah-daerahnya, misalkan untuk mengisi acara taklim di daerah para pendengar radio dakwah salafiyah atau mengisi khutbah Jumat, bagi yang ingin istilahnya mengundang asatid dari Mahad An-Nur Al-Asari insyaallah, silakan saja menghubungi nomor radio dakwah salafiyah di 0853530304 atau bisa melalui nomor penyiarnya yaitu di 0813-949-72127. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.